السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita dari pembacaan kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Baik. Ya. Baik, terakhir kemarin kita membahas surah Quraisy ya. Berarti sekarang kita mulai di surah Al-Fil ya. Baik. Nah, kita mulai dari Pak Abu Naufa ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca surah Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, terjemahnya. Tidakkah kamu melihat bagaimana Robmu, apa yang Robmu lakukan dengan tentara gajah? Tidakkah ia Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidahum tuh itu ya, apa namanya? Permainan. Halo, Ustaz. Halo. Kaidah itu tipu daya. Oh, tipu daya. Tidakkah Allah menjadikan tipu daya mereka dalam tadlil itu apa ya, Seth? Padahal itu berantakan ya. Oh, berantakan. Wa arsala, dan Allah mengirimkan pada mereka burung-burung yang kecil ya, Seth? Toir. Burung-burung kecil. Toir. Layaran ababil. Burung ababil itu Burung ababil. berbondong-bondong ya. Oh, berbondong-bondong. Nah, maksud. Termihim, mereka melemparkannya dengan batu dari sijil atau dari tembikar ya, batu yang panas. Sijil. Faja'alahum, maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Baik. Ayo, irab ya ayat yang pertama boleh. A huruf istifham, lam Jangan bilang A, Hamzah. Hamzah, nam Hamzah. Ingat ya, Hamzah. huruf itu kalau satu di eja ya. Nah, maksud. Hamzah harfu istifham, lam harfu nafi wa jasmin. Taro fi'il mudori. Ya, film Fa'ilnya mudhari ya. dhamir mustatir ya, kembali ke ta. Alam tara itu artinya apa? Oh, kamu Tidakkah yang kamu melihat kan? Iya. taruh melihat fa'ilnya ke anta ya, set Lupa ya. Tuan anta. anta kaifa harfu istifham fa'ala fi'il madi Rabbu sebagai fa'ilnya, ka sebagai mudhof ilaih, bi ashabi jar majrur, alfil sebagai mudhof ilaih. Sebentar tadi antum bilang kaifa itu apa? Harfu itu istifham. Di sini bukan ya, Ustaz? Kalau kaifa itu bukan huruf istifham ya. Oh. Dia itu isim. Oh, isim, Ustaz. Isim istifham. Oh iya, isim istifham ya, Ustaz. Iya. Yeah. Isimnya, bu, dia bukan huruf ya. Kaifa itu bukan huruf, tapi dia. Isim istifham ya, Ustaz. Nah. Kemudian, hamzah, harfu istifham. Lam, harfu jasmin wa nafyin. Kemudian, yaj'al, fi'il mudhari, yang jasmin bilam. Kemudian, fa'ilnya kembali kepada rabbuka. Kemudian kaida sebagai maf'ul bih, hum sebagai mudhaf ilaih, yes. Fi tadlir jal majrur. Wa sebagai istifham. Kemudian arsala sebagai fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada rob. Kemudian alaihim jar majrur, toiron maf'ul bih, ababil mudhaf ilaih, Ustaz. Ini kan wa arsalan toiran ababil. Ababil. Kira-kira apa? Dan Allah utus kepada mereka toiran. Eh, ababil. Hal ya, Ustaz. Hal, hal. Iya, hal ya. Hal ya, nah, Ustaz. Eh, sebentar. Hal itu kan harus, apa namanya? Sahibul hal kan harus apa? Harus marifat. Marifat. Berarti itu bukan hal. Maf'ul min ajli, Ustaz. Maf'ul min ajli, Pak. Maf'ul min ajli itu. Ya, ya, harus masdar, kemudian dia tuh perasaan. Menjelaskan tujuan, kan? Maaf, tujuan. Jadi apa dong? Toiron ababil. Apa ya, Ustaz? Ladri, apa kira-kira? Yang mansub ya. Ini kan artinya dan Allah terus kepada mereka burung yang berbondong-bondong kan. Mm-hmm. Jadi apa itu sebagai na'at ya. Oh, sebagai na'at, Ustaz. Kemudian ya, karena kan nanti lihat baca tafsir nanti apa itu artinya jamaat, jamaat. Oh, nah, Ustaz. Tarmi sebagai fi'il mudhari, fa'ilnya kembali kepada burung, toiron. Kemudian himnya sebagai maf'ul bi hijarah sebagai jar majrur, min sabil, min sijil sebagai jar majrur juga. Kemudian fa sebagai huruf harfu istinaf, ja'alahum fi'il madi, fa'ilnya kembali kepada rob. Humnya sebagai maf'ul bi, ka'asfim jar majrur, ma sebagai naibul fa'il ya, Ustaz, di sini ya. Makul makul sebagai artinya, maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan. Heeh. Ka'asfim. Makul itu berarti mudhaf ilaih. Daun yang dimakan berarti apa itu? Maaf. Mudhaf ilaih, Ustaz. Maaf. Oh, na'at. Oh, na'am. Ya kan. Lihat aja sama-sama tanwin, sama-sama majrur. Nah, maksud. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafik barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Ibu Azizah. Tafadhol Ibu, dibaca yang ayat yang pertama tafsirnya. Bismillah. Alam ta'lam ayyuhar rasulu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili abrahata habashi wa jaisihi alladhina aradu tadmiral Ya. Al-Ka'batil Mubarakati. Mubarakati. Ya, yuk. Bagaimana, Bu? Apakah engkau tahu, wahai Muhammad, apa yang telah Tuhanmu lakukan pada pasukan gajah? Al-Abrahah Al-Habashi dan pasukannya. Wah, maka ini kan lagi ngomongin apa yang Rabbmu lakukan kepada pasukan gajah, yaitu Abrahah Al-Habashi dan pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah yang barokah. Lanjut. Iya. Lanjutnya yang kedua. Alam yaj'al ma dabbaruhu. Ma dabbaruhu min syarri fi iqali. Fi ibqalin. Oh, itu Mbak ya. Iqalin. Iya. Wa tadhi. Wa tadhi'in. Wa tadhi'in. Baik. Amin, Bu. Apakah engkau jadikan? Enggak, bukankah Allah menjadikan? Allah jadikan. Bukankah Allah menjadikan? Oh iya, iya. Apa? Bukankah Allah menjadikan? Bukankah Allah menjadikan apa yang mereka, yang telah merencanakan ya? Oh iya, rencanakan. Yang telah mereka rencanakan dari keburukan dan apa itu pembatal? Ya, jadi bukankah Allah telah menjadikan kejahatan yang mereka rencanakan itu menjadi batal ya? Oh. Jadi itu maksudnya. Ibtalin wa tadiyain itu maksudnya Allah telah menjadikan apa telah kejahatan yang mereka rencanakan menjadi batal dan tidak jadi gitu ya. Oh, iya. Yang itu tadiyain wa tadiyainnya sama dari kata doa. Doa artinya apa, Bu? Misalnya kalau kita mengatakan doa kitabi telah hilang buku saya. Berarti jadi doa ya itu artinya hilang, artinya rencananya itu enggak jadi, batal. Oh, sama dengan ibtalin ya. Sama. Ya, memang bahasa Arab tuh sering seperti ini ya, mengulang dua kata yang maknanya sama untuk penekanan. Oh iya. Lanjut, Bu. Wa ba'atha 'alaihim tayran fi jama'atin mutatabi'atin. Taqdhifuhum bihijaratin min tini mutahajjir. Min tinin mutahajjirin. Min tinin mutahajjirin. Dan mengirim dia. Dia mengirim. Ya. Dan Allah kirim kepada mereka. Dan Allah kirimkan. Dan Allah mengirim kepada mereka burung bijama'atin yang berbondong-bondong. Yang ya. Jamaah, kelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok yang berturut-turut ya. Yang berturut-turut. Artinya burungnya itu datang terus-menerus ya. Ya. Terus? Takdifuhum. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah. Tanah yang keras ya. Tanah yang keras. Nah. Lanjut. Iya, Bu. Tanggung, Bu. Faja'alahum bihi muhaqqamina ka'uroko. Kalau ada ka' ka'uroki. Mau. Iya. Kasro, jar majrur. Iya, betul. Ka'uroki zar'i. Al-yabisati. Alati ka'alat ha al-baha'im. Tumma romat biha. Nah. maka Allah ja'ala apa tadi? Maka Allah jadikan mereka. Maka Allah jadikan mereka bihi dengan batu tersebut. Nyanya itu batu ya. Dengan batu tersebut muhattamina. Muhattamina itu hancur ya. Hancur seperti daun, seperti daun tanaman yang kering ya. Seperti daun tanaman yang kering yang akalat makan. Yang dimakan oleh yang hewan ternak. Yang dimakan oleh hewan ternak. Hewan ternak. Kemudian romat, romat itu lempar. Iya, kemudian oleh binatang tersebut dilemparkan. Kemudian oleh binatang tersebut dilemparkan. Baik, muntas ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, jadi surah Al-Fil ini sesuai dengan namanya adalah menceritakan sebuah kisah sejarah ya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya itu terjadi ya di tahun gajah namanya. Dinamakan tahun gajah ya, karena memang pada tahun tersebut seorang raja ya dari Habasyah. Jadi dia sebenarnya orang Habasyah tapi dia penguasa di daerah Yaman ya. Jadi Raja Abraha ini berkuasa di daerah Yaman. Siapa Raja Abraha? Jadi Raja Abraha ini adalah penguasa di daerah Yaman. Dan dia sangat iri, ya, karena dari zaman dahulu Ka'bah itu selalu dikunjungi oleh orang-orang untuk beribadah. Orang-orang Arab, ya, yang tersebar di Jazirah Arab, baik di Arab Saudi ataupun di Yaman daerah selatan, itu mereka rutin, ya, mendatangi Ka'bah untuk beribadah di sana, beribadah versi mereka, ya, tentu kepada berhala-berhala mereka yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Lalu kemudian Raja Abraha ini ingin menyaingi Ka'bah. Lalu dibuatlah semacam tempat ibadah yang sangat megah, yang kemegahannya itu mengalahkan Ka'bah. Seperti kita tahu bahwasanya Ka'bah itu dari dulu ya begitu aja bentuknya ya, bangunan kotak ya seperti itu. Jadi Raja Abraha ini akhirnya ingin menyaingi Ka'bah. Dengan cara apa? Dia bangunlah bangunan yang sangat megah, ya bangunan yang sangat megah. Tapi ternyata setelah bangunan yang megah ini selesai, ya orang-orang Arab pun nggak mau datang ke bangunan megah tersebut, padahal kemegahannya itu sudah jauh mengalahkan Ka'bah. Tapi orang Arab tahu bahwasanya Ka'bah itu memang diberkahi. Jadi sekalipun bentuknya sederhana, tapi memang diberkahi. Oleh karena itu mereka tetap mengunjungi Ka'bah. Sehingga Abraha ini geram ya. Raja Abraha ini geram, marah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Karena kalau Ka'bah dihancurkan, nggak ada pilihan lain. Selain ya orang-orang dari suku-suku Arab pasti akan datang ke Yaman untuk beribadah di candi, apa istilahnya itu. Tempat ibadah ya. Tempat kuil atau tempat ibadah yang sudah dibangun oleh Raja Abraha. Sehingga dia memutuskan untuk menyerang Ka'bah. Dengan membawa pasukan yang ya mayoritasnya menunggangi gajah ya, membawa gajah. Makanya disebut dengan apa namanya? Pasukan gajah. Ashabul Fil. Jadi Raja Abraha ini bersama bala tentaranya mendekati kota Mekah untuk menyerang Ka'bah. Tapi sebetulnya ada kisah panjang yang menarik ya. Mengenai cerita Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini ketika tahu ya Abraha ingin menyerang Ka'bah, dia santai-santai saja. Dan Abdul Muthalib ini adalah pemimpin Quraisy yang paling disegani ketika itu. Ya, bisa dikatakan pemimpin kabilah Quraisy itu adalah Abdul Muthalib. Dia bersikap biasa-biasa saja sampai ya hewan gembalaannya itu ditawan oleh pasukan Abraha. Nah, Raja Abraha mendapatkan laporan bahwasanya ada pemimpin suku Quraisy yang datang. Ya. Lalu kemudian ya ternyata yang datang adalah Abdul Muthalib. dalam pikiran Raja Abraham, ya pasti ya pemimpin Quraisy ini gentar dengan pasukan Abraham, ya dengan pasukan gajah tersebut. Tapi ternyata Abdul Muthalib sama sekali tidak bicara tentang penyerangan Ka'bah, ya. Ini yang ajaib. Sehingga Abraham ini kaget. Lalu apa yang mendorongmu untuk datang ke sini? Kata Abdul Muthalib, ya, adapun Ka'bah sudah ada pemiliknya, yaitu Allah. Dia akan mengurusnya. Adapun aku datang ke sini untuk meminta ya hewan-hewan ternak yang ditawan oleh pasukan. Jadi Raja Abraham keheranan ya. Raja Abraham keheranan. Ya, udah tahu Ka'bah mau diserang, tapi dia bukan mikirin Ka'bahnya, tapi malah mikirin binatang ternak yang ditawan sama pasukan Abraham. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya sebetulnya orang-orang kafir Quraisy itu sebetulnya mereka tuh punya keyakinan atau tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang mereka baru sebatas tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang memberi mereka rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sayangnya mereka tidak melanjutkan pada tauhid uluhiyah. Di mana konsep tauhid uluhiyah adalah seorang muslim wajib mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang boleh disembah. Adapun yang selainnya itu batil. Ya, Allah tidak boleh disandingkan, ditandingkan dengan Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi setelah ya tahu bahwasanya pemimpin Quraisy itu bersikap cuek dengan kondisi Ka'bah, ya akhirnya Raja Abraham memutuskan untuk segera menyerang Ka'bah. Lalu ya rencana busuk dari Abraham ini digagalkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan benarlah perkataannya Abdul Muthalib bahwasanya Ka'bah ini sudah ada pemiliknya, ya. Sehingga Allah utus ya di ayat yang ke 2 ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan tipu daya mereka itu fi tadlil gagal? Lalu Allah utus kepada mereka tayran ababil wa arsal alaihim tayran ababil. Lalu Allah utus kepada mereka burung ababil, itu maknanya burung yang datang berturut-turut secara berkelompok ya, bergerombol. Yang mana burung tersebut itu menyerang pasukan Abraham ya dengan batu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, burung tersebut melempari mereka pasukan gajah dengan batu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan. Ya. Artinya ya mereka hancur lebur ya karena diserang batu dari atas ya oleh burung, sehingga mereka pasukannya hancur ya. Dan mereka ya mendapatkan kekalahan yang luar biasa karena siapa yang bisa mengalahkan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Ka'bah merupakan tempat yang diberkahi, yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla ya selamanya. Sehingga tidak akan ada kekuatan sebesar apapun yang mampu menghancurkan Ka'bah ya. Demikian ini adalah tafsir dari surah Al-Fil. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita baca Al-Humazah ya. Nah, kita minta tadi kan ibu-ibu ya. Sekarang bapak-bapak. Ya, Pak Ardan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malaw wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. طيب ayat terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah untuk setiap orang yang humazah dan lumazah ya Ustaz ya. Orang yang mengolok-olok manusia dengan ucapan dan tingkah lakunya. Iya, jadi humazah itu pengumpat ya. Humazah kurang lebih sama ya, pencela. Pencela. Alladhi jama'a ma lau 'adadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya ya, Ustaz. Naam. Dan yang mengira bahwasannya hartanya itu akan mengekalkannya. Ya, yeah. Mengekalkan mereka itu. Sesungguhnya tidak. Sungguh pasti akan mereka akan dilempar ke dalam hutamah ya, Ustaz. Ya. Yeah. Layun badanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tidaklah kau mau mengetahui apakah itu. Bukan, maknya itu bukan nafi, maknya apa. Oh. Dan apakah kamu tahu apa itu gitu? Oh. Dan apakah adro? Oh, ya, adronya itu ininya ya Ustaz ya. Mengetahuinya ya Ustaz ya. Dan apakah kau mau mengetahui yeah. apa itu hukumah? Nah. Narullahil muqadah. Apinya Allah yang menyala-nyala ya Ustaz ya. Ini dinyalakan apa? Naam. Allati tatali'u 'alal afidah. Yang membakar sampai ke hati Ustaz ya. Naam. Innaha 'alaihim muqtadah. Sesungguhnya ia ditutup. Ianya itu apa? Api ya? Api iya tuh. Sesungguhnya dia di dalam situ itu ditutup ya Ustaz. Ya, jadi apinya itu ditutup. Ya, bayangin kalau kita masak antara dibuka sama ditutup panasan mana? Ditutup kan? Ditutup, ya. Gimana? Terus di amadin mumaddadah. Dan pada amadnya itu di ini ya Ustaz, ya, apa namanya? Pagarnya Ustaz tiang, ya. Tiang. Tiang. Amad atau tiang. Amadin mumaddadah. Mumaddadah itu yang panjang apa Ustaz? Ya, yang dipanjangkan. Yang dipanjangkan. Ya, kalau terjemahannya sih mereka diikat di tiang-tiang yang dipanjang Ustaz ya. Iya, nanti kita lihat tafsirnya. Kalau okay. tekstualnya kan di dalam tiang yang dipanjangkan, ya. Ustaz. Baik, ayo diirab dulu yang ayat yang pertama dan kedua ya, nanti yang sisanya yang lain. Baik, silakan. Oh, wailun. Wailun mubtada ya Ustaz. Iya, ini contoh nakira yang boleh mubtada karena maknanya itu nakira. Maknanya itu umum. Wailun. Dia mengandung makna doa, doa keburukan ya. Jadi di buku untuk pemula tuh bisa ngelihat di antara yang membolehkan mubtada nakira adalah kalau dia bermakna doa, baik doa baik ataupun doa buruk. Jadi kita mengatakan misalnya wailun laka, celaka bagimu, atau misalnya salamun alaika, ini boleh. Karena itu mengandung makna doa. Baik doa baik ataupun doa buruknya. Baik. Lanjut. Wailun likulli jar majrur humazatin mudhofun ilaihi ya Ustaz. Likulli jar majrur sebagai khobarnya ya. Oke. Okay. Sebagai khobar. Khobar. Humazatin mudhofun ilaihi ya Ustaz. Humazatin ya mudhof ilaihi. Lumazatin juga mudhof ilaih ya Ustaz ya. Ini kan dia bicara tentang si humazah ini kan. Iya. Apa na'at Ustaz? Gak bisa dibilang na'at sih. Dia lebih cocoknya sebagai badal ya. Siapa humazah? Siapa pengumpat itu? Si lumazah, si pencela ya. Jadi dia badal. Oh, tapi kan beda artinya Ustaz enggak? Ya, tapi kan antum gak bisa mensifati-sifat dengan sifat. Paham gak maksudnya? Oh, enam. Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kan kita gak bisa bilang Ar-Rahim sifatnya Ar-Rahman, kan? Oh, enam, Ustaz. Gitu. Gak bisa nah. jadi mudhof ilaih yang kedua gak bisa, Ustaz, ya? Kalau itu boleh. Oh, enam. Atau gak badal jadi, gitu. Jadi seakan-akan kita mengatakan, wailu likulli lumazah, gitu ya? Iya. Bisa aja. Oh. Tapi kan kalau badal pun konsepnya kayak gitu, kan? Nah, Ustaz. Jadi lebih mengat kalau kita sempurna. Dengan badalnya. Nah, Ustaz. Faham. Alladhi na'at ya, Ustaz, ya? Isi mausul sebagai na'at, ya? Ya, betul. Isim mausul sebagai na'at. Jama'a fi'il ma'adhi. Kembali kepada itu kuli humazah dan lumazah, ya Ustaz, ya? Ya, ke humazah. Kembali ke aladhi, maaf. Kembali ke aladhi. Oh, ke aladhi, ya, Fon. Ke yang dekat, ya, ke aladhi. Malan maf'ulun bih wa'addadah. Wawunya huruf ataf. Addadahnya itu fi'il madhi, ya Ustaz. Ramadi ya adada yu'addidu. Adada yu'addidu. Hu-nya maf'ulun bih. Hu-nya kembali ke mal. Fa'ilnya alladhi. Ya. Eh, mumtaz. Ustaz, mau nanya Ustaz. Oh ya, boleh. Kalau ini wa'addadah itu bisa gak sih Ustaz kita bilang ma'tufun ke jama'ah Ustaz? Bisa, bisa. Fi'il pun bisa ma'tuf ya Ustaz ya? Iya, justru salah satu yang bisa dimatupkan itu adalah fi'il. Misalnya kita mengatakan, mungkin kalau kayak gini gak kelihatan ya, pengaruhnya di mana ya. Tapi biasanya kalau mansub sama majzum kelihatan tuh pengaruhnya. Misalnya, Zaidun lam yakum wa yakud. Nah itu kan jelas. Yakud apa yang membuat dia jazm? Karena dia matup ke yakum. Ya gitu. Paham. Tapi kalau dalam fi'il madhi, karena fi'il madhi itu mabni, gak terlalu kelihatan pengaruh matupnya. Naam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oh iya, fiik. Selanjutnya Ibu, Ibu siapa nih? Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, ayat yang ketiga Bu di Arab Bu. Ya sabu fi'il mudhari. Anna taukid. Anna taukid, ma isim taukid. Tidak dulu, Bu. Kalau ketemu fi'il itu harus selalu dicari fa'ilnya mana. Ya, sabu. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa. Ya, kembali ke aladhi ya. Aladhi, ya. Anna oh, ya, itu taukid. Nah. Ma itu isim taukid. Isim Anna. Ini yang jadi isimnya itu ma-nya apa mala? Iya mala ya harta ya astagfirullahalazim ya mala ya. Isim ya, isim ana mala. Jadi mala hartanya sebagai isimnya inna. Ya isimnya inna ya Allah astagfirullah. Isimnya inna apa nah salah. Ana. Ana isimnya. Ya isim ana. Hu-nya sebagai maf'ul bi. Bukan maf'ul bi. Mudaf ilaihi. Ya Allah salah terus Ustaz. Mudaf ilaihi. Akhlada fi'il mudhari. Kalau fi'il mudharinya begini, fi'il madinya gimana? Akhlada itu fi'il madi ya, kan? Akhlada yufli. Seperti yang dua tadi. Jadi akhlada fi'il madi. Fi'il madi. Hunya sebagai fa'ilnya dan dia alazi. Apa yang membuat dia kekal? Yang mengekalkannya itu apa? Hartanya. Harta. Kan? Harta. Oh jadi kembali ke malai. Kembali ke malai. Oh kemala. Oh. Hunya sebagai maf'ul bi. Iya, kita jangan bilang hu ya, tapi al-ha'u. Karena kaidahnya itu huruf tuh kalau satu di eja bu, jangan dibaca. Oh, ha'u gitu. Jadi jangan bilang hu-nya maf'ul bi, tapi al-ha'u maf'ul bi. Gitu. Oh, al-ha'u maf'ul bi. Nah. Kalla bakal itu. Kala itu khabar ya Ustaz ya? Seruan aja. Kala itu huruf. Kala itu artinya sekali-kali tidak ya. Huruf. Itu namanya harfu zajarin ya. Harfu zajarin. Ya, zajarin itu kayak apa ya? Kayak huruf penolakan ya. Zajarin ya. Nah. La itu la taukid. Jangan bilang lah, tapi lam ya. Ingat kalau satu huruf di eja. Alamu. Ya. Alamu taukid. Yum bazana itu fi'il mudhari apa namanya itu yang pasif itu? Enggak, dia tuh karena bersambung sama nun taukid. Yum baza ini fi'il mudhari mabni. Oh, fi'il mudhari mabni. Karena kaidahnya, Bu, kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid kayak begini, maka dia mabni. Oh. Nun taukid. Nanti nunnya itu sama nunnya adalah nun taukid. Nun taukid. Ya. Ya. Nah. Ini kan fi'ilnya fi'il majhul, Bu, ya? Yumbaza fi'il majhul, ya. Fi'il majhul, ya, yumbaza, ya kan? Wazannya kan didomakan awalnya dipaksakan kan yumbada. Tapi ini adalah fi'il majhul. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya siapa yang akan dilamparkan ke hutoma? Yang tadi tuh. Anama malahu dan alazi tadi ya. Alazi ya. Ke alazi betul. Ya. Fi'il hutoma itu jar majrur. Ya, jar majrur betul. Ustaz, bukan fi'il utama itu menjadi naibul fa'ilnya bukan ya? Enggak lah, karena naibul fa'ilnya ke Allah tuh. Karena yang dilemparkan itu yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Oh, iya. Bukan justru fi'il utama keterangannya dilemparkan ke mana? Ke al-hutama. Oh. Wa atof ya, Ustaz. Wawu atof. Punya wa istinaf ini. Wa istinaf. Ma-nya mubtada. Nah, ini ma-nya apa sih artinya? Dan tidak. Dan apakah istifham? Abro. Istifham. Istifham. Ya. Betul, Kak. Kan bertanya. Dan jadi apakah? Jadi ma istifham. Hah? Ya betul ya, ini namanya ma istifham. Ya. Sebagai mubtada. Kalau dia mubtada, obatnya mana, Bu? Obatnya hutomah. Ya, jadi ntar obatnya itu enggak. Ma hutomah mah ini lagi. Oh, nanya terpisah lagi. Dia. Udah lain lagi ya? Iya. Oh. Jadi ma-nya sebagai apa, Ustaz? Adroka nanti fi'il madi. Fi'il madi ya. Kanya sebagai khobarnya. Khobarnya siapa? Adro fi'il madi. Hah? Di Arab dulu adro fi'il madi. Adro fi'il madi. Kanya maf'ul bi. Nah, jumlahnya jadi khobarnya ma. Oh, adroka ma ini adroka ma ini sebagai khobarnya dari ma. Ya. Yeah. Terus al-hutama lagi. Ini katanya, dan tahukah kamu apa itu al-hutama? Berarti kan apa nih isim istifham lagi sebagai mubtada? Isim mubtada. Isim istifham sebagai mubtada. Al-hutama kembali jadi khobarnya lagi. Khobarnya mak ya. Khobarnya mak. Nah. Narullahi nar itu khobar, Ustaz. Bukan. Allahinya mudaf ilaihi. Ya narum tada Allahi lagi dalam mudaf ilaihi, betul. Al-muqadah. Al-muqadah naatnya. Hah? Naat bukan. Al-muqadah betul, naatnya ya. Ya benar. Alati. Terus, tadi itu. Alati naat. Ya, alati naat lagi. Naat kemana? Naat ke yang tadi anar anarullahi. Kenar, ya betul. Kenar lagi ya. Kena tatoliu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Tatoliu. Alati ya. Alati. Baliknya ke alati dia. Oh, alati total. Oh iya, dia yang membakar tadi ya. Yang naik. Ya. Anal afida. Yang membakar ini sampai anal. Anal afida ini dipisah nggak, Ustaz? Ala sendiri, afida sendiri, enggak. Ala ini kan. Iya, ini jar majrur. Harfun jar ya. Afida mudhaf ilaihi. Iya betul. Anal afida. Kalau ada huruf jar, mau majrur, Bu? Oh, jar majrur aja. Jar majrur. Iya, jar majrur. Inna, isim inna. hanya sebenarnya inna astagfirullah lafu taukid hanya isim inna innaha alaihim jar majrur. Iya. Muqsodah ini sebagai khobar ya, khobar Ustaz. Ini khobarnya. Khobarnya ya. Khobarnya inna, Bu. Khobar inna ya, muqsodatun ya. Khobarnya ya. Dia sebagai itu marfu fi amadim jar majrur muadadah sebagai naat. Betul ya. Bisa enggak sebagai khobar yang kedua juga Ustaz? Sebagai apa Bu? Khobar yang kedua dari inna tadi sini. Emang khobar boleh kasrah Bu? Oh iya iya. Kan khobar lah marfu ya. Ini kan ya, ya, dalam siang yang dipanjangkan. Jadi ini adalah naatnya amadim ya. Oh, iya. Baik. Nah, dari amadim. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Sudah selesai. Selanjutnya siapa ya? Ikhwan ini. Oh, Pak Iqbal ya. Siap Ustaz. Ya, silakan Pak Iqbal baca tafsirnya ya. Suratul Humazah. Pengumpat. Humazah pengumpat. Syarru wa halaka likulli maghata maktabi. Atau baca nasi. Oh, apa ulang-ulang? Tadi ini enggak dengar. Syarrun ya, syarrun. Syarrun wa halakun likulli ini muktabin. Muktabin. Muktabin linnasi. Muktabin linnasi to'anun fihim. Baik. Apa artinya? Keburukan atau kejelekan dan apa ini? Kemunculan Ustaz ya? Halakun, halakun itu muncul. Keburukan dan kebinasaan untuk setiap orang yang menyakiti manusia. Iya, menggibah ya, menggibah manusia dan mencela mereka. To'anun fihim mencerca atau mencela mereka ya, Ustaz. Suaranya jelek ya. Iya nih, yang koneksinya bermasalahnya Pak Antum ya. Saya Ustaz, di sini lagi sinyalnya lagi turun naik Ustaz. Di sini IndiHome-nya lagi turun naik. Jangan lebat. Tep. Ayo lanjut. Allazi kana hammuhu jama'al mala wa ta'dadahu. Ini bagusnya sebagai masdarnya aja ya. Allazi kana hammuhu jama'al. Boleh. Jama'al mala boleh. Jama'al mala. Enggak, soalnya ini kan ta'dad ya, ta'dad. Ta'dad itu kan masdar ya. Berarti jama' berarti allazi kana hammuhu jama'al mali. Oh, jama'al mali tadi. Wa ta'addadahu. Yang berkehendak mengumpulkan harta dan menghitungnya satu-satu Ustaz. Ini sinyalnya jelek kayaknya. Iya ini. Ustaz, kayaknya sinyal kita jelek. Dari kemarin itu kan mati. Udah muncul lagi. Afan ya, ternyata benar yang sinyal nggak bagus, sinyal aneh nih. Kalian di restart. Sebentar, Afan. Ini dulu. Sudah baik, Bang, ya? Ya, Ustaz. Di mana? Aneh ya. Ini mana tafsir? Sebentar, ini lagi cari PDF-nya hilang mana nih? Oh ya, alhamdulillah ketemu. Baik, tadi kita udah sampai ayat yang kedua ya? Kedua Ustaz, nah. Ya, silakan. Ya, yang kedua, allazi kana hammuhu jama'al mali wa ta'dada wa ta'dadahu. Naam. Berkehendak atau menginginkan mengumpulkan harta dan menghitungnya satu-satu. Hammuhu itu apa arti dari hammu? Kenapa, Ustaz? Hammuhu apa, Pak? Yang mana fokusnya ya? Jadi hamu itu adalah fokusnya. Oh, fokusnya tadi. Nah, karena kalau kita ngumpulin harta boleh nggak, Pak Iqbal? Mengumpulkan harta bisa kan, Ustaz? Boleh, Ustaz. Seorang muslim ngumpulin harta biar jadi orang kaya boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Yang nggak boleh itu menjadikan ngumpulin harta sebagai fokus utamanya. Oh, nah, Ustaz. Makanya ada doa kan, Allahumma la tajalid dunya akbaru hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai sebesar-besar cita-cita kami, ya, kayak gitu. Baik, Satnam. Lanjut. Yang ketiga, yazunnu annahu domina li nafsihi bihadzal mali alladhi jama'ahu al-khuludu fid dunya. Ini al-khuluda. Soalnya dia masih maf'ulnya ya dunu dia. Oh, nah. Al-khuluda fit dunya wal iflatu. Wal iflata ya. Wal iflata minal hisabi. Minal hisabi. Nah. Dia menyangka sesungguhnya dominia itu menjamin ya. Menjamin dengan dirinya dengan menjamin dirinya dengan melakukan harta itu dengan harta yang ia kumpulkan. Dengan harta yang tadi ia kumpulkan ini menjamin keabadian. Dirinya abadi atau kekal di dunia dan menyelamatkan atau meloloskannya dari hisab. Baik. Selanjutnya. Yang keempat Ustaz ya. Laisal amru kama dhanna la yutrihinna. La yutoh. La yutrohanna ya. La yutrohanna. La yutohra. La yutohra. Karena asalnya kan yutrohu, ini kan turiha yutrohu, ini kan majhul ya. Nah, tapi dia sambung sama nun taukid, makanya dia fathah, karena mabni. Layutrohanna. Layutrohanna. Finnari allati tahtuh syituh syimu kulli kullama yulki fiha. Bentar. Kalau tuksimu kan berarti wajahnya ahsyama ya. Ini pertanyaannya dia firmadinya hasyama atau ahsyama? Oh, tuhasyimu ya Ustaz. Kalau tuhasyimu lebih ini lagi. Kira-kira dia masuknya tuh solasi mujarot atau solasi masjid? Solasi mujarot ya. Mujarot Ustaz. Tahshimu ya. Tahshimu. Tahshimu kullama. Kullama yulki fi yulqa fiha. Baik. Tidaklah perkara yang kamu, yang diperkirakan, yang disangka itu. Ya, ini kalau mau najemain lebih gampang, faktanya tidak seperti apa yang mereka sangkakan, gitu aja. Oh, nah, Ustaz. Jadi faktanya tidak sebagaimana yang mereka sangkakan. Dengan demi dengannya di mereka benar-benar akan dilemparkan. Mereka benar-benar akan dilemparkan ke neraka yang membinasakan setiap setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya. Setiap apa yang dilemparkan ke dalamnya. Nah. Baik, mumtaz ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Selanjutnya adalah Ibu Mia ya. Baik, mungkin yang lain. Ibu Erwita ya. Nggak bisa juga. Baik, Pak Rudi, Abu Fadil. Alhamdulillah bisa. Nah, Pak Rudi. Ayo, Pak. Yang nomor 5 Ustaz. Iya betul. Wa ma adraka ayyuhar rasulu haqiqatun nari. Ma haqiqatun nari? Oh, maaf dengan. Wa ma adraka ayyuhar rasulu haqiqatu ma man nari. Ma haqiqatun nari gitu. Ayo lanjutin. Lanjutin Arab artinya Ustaz ya? Ya, artinya ya. Dan tahukah kamu? Dan tahukah kamu? Wahai Rasul. Wahai Rasul, hakikat dari neraka itu? Nah. Terus? Yang keenam? Innaha narullahu. Innaha narullahi. Kan ini mudah filmnya. 661. Innaha narullahi. Innaha narullahi. Al-musta'ilatu. As-sadidu. As-sadidatu al-lahabu. As-sadidatu al-lahabi. Al-lahabu. Al-lahabu sallam. Oh, afan ya benar. Ini asyadiyatul lahabi. Ini contoh mudhaf yang boleh ada alnya. Asyadiyatul lahabi ya, betul. Allati Allati min syiddati harrin. Min syiddati harriha. Allati min syiddati harriha tankudu minal ajasami ilal kulubi. Naam. Yang sesungguhnya neraka Allah itu bara yang menyala saja. Ya, sebenarnya neraka Allah itu yang menyala, yang sangat panas ya. Yang sangat panas. Yang sangat yang panas. Karena saking panasnya. Terus, menembus. menembus. Ya, menembus dari anggota tubuh sampai ke hati. Ya. Baik, terus. Innaha alaihim matobakiti. Innaha alaihim matbaqotun ya. Matobakotun fi salasila wa aglali mutawwalatin li alla yakhruju minha tayyib ya. Ya, yakhruju minha. Dan apa nih? Sesungguhnya di atas mereka. Sesungguhnya di atas mereka. Ya. Ada tutup ya, ada penutupnya. Muhammad Makoni, penutup saja. Ada penutup ya. Di dalam di rantai-rantai saja. Iya. Di rantai-rantai dan di rantai-rantai yang panjang ya. Belenggu yang panjang betul. Supaya mereka masuk ke dalamnya. Supaya mereka tidak keluar darinya. Ya Allah, supaya mereka tidak keluar darinya. Tayyib ya Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wayakum. Tayyib ya. Jadi suara Al-Humazah ini bercerita tentang Al-Humazah, yaitu pencela. Kata Allah Azza wa Jal, Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah ya untuk setiap orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Ya. Syarrun wahalakun likulli mughtabin linnasi ta'anin fihim. Keburukan dan kebinasaan bagi setiap orang yang suka menggibah manusia dan juga mencela mereka. Jadi kita sebagai seorang muslim ya jauhi sifat seperti ini, suka mencela dan suka mengumpat ini tidak boleh ya. Karena Allah doakan orang semacam ini itu mendapatkan kecelakaan. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tentu di dalam Islam mengumpulkan harta itu tidak tercela. Menghitungnya pun tidak tercela. Tapi maksud dari mengumpul harta dan menghitung-hitungnya adalah alladzi kana hammuhu jam'al mali wa ta'dadahu. Yang fokus hidupnya itu adalah untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini yang tercela. Jadi kalau kita seorang muslim ya sangat baik kalau kita memiliki harta, kemudian harta itu kita gunakan di jalan Allah Azza wa Jal. Ya. Yang tercela adalah kalau kita demi harta itu melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan. Demi mengejar harta, ya seseorang tidak peduli dari mana ia mendapatkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Lalu untuk apa ia habiskan, apakah untuk yang halal atau untuk yang haram. Nah yang tercela adalah orang yang seperti ini, ya, dia tidak peduli mau dari mana harta tersebut, dan dia tidak peduli mau untuk apa dihabiskan harta tersebut. Tapi kalau seorang Muslim, ya menjadi orang yang kaya, tapi dengan kekayaannya dia menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya, maka yang semacam ini tentu, ya, merupakan perbuatan yang terpuji. Yang tercela adalah alladzi kana hammuhu jam'al mali, yang fokus hidupnya itu adalah ngumpulin harta. Bahkan sampai ya saking fokusnya dia mengumpulkan harta ya sampai dia lupa sama kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Betapa banyak di zaman sekarang kita lihat orang yang karena sibuk mencari nafkah sampai meninggalkan sholat. Dan ini banyak kita temui ya. Terutama di kereta itu ya. Kereta subuh itu terkadang kita suka bertanya-tanya kan. Kalau mereka sudah sampai misalnya jam 5:30 dari sana jam berapa? Itu banyak yang demi mencari pekerjaan di Jakarta, tinggalnya misalnya di luar Jakarta, kemudian yang kereta, sampai dia akhirnya meninggalkan sholat, ya, terutama pada sholat subuh dan sholat maghrib, ya. Nah, yang semacam ini merupakan perbuatan yang tercela, yaitu orang yang ya lebih memilih dunia ketimbang akhiratnya. Karena untuk urusan dunia dia melupakan akhiratnya. Ini yang dicela dalam surah ini, ya. Baik. Kemudian yahsabu annama lahu akhladah. Ia mengira bahwasanya hartanya itu membuat dia abadi, membuat dia kekal. Yadhunnu annahu dhamina li nafsihi bihadzal mali alladhi jama'ahu al-khuluda fid dunya wal iflata min al-hisabi. Ia menyangka sesungguhnya harta yang ia kumpulkan mampu menjaminnya ya untuk kekal di dunia dan selamat dari hisab. Ini persangkaan orang ya yang keliru dalam memahami kehidupan akhirat. Jadi dia mengira bahwasanya harta yang dia miliki bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Islam yang bisa menyelamatkan manusia itu bukanlah harta semata, tapi adalah amalannya, ya. Amalannya lah, amalan salehnya lah yang akan menyelamatkan dia dari neraka dan memasukkannya ke surganya Allah Azza wa Jalla, ya. Sehingga kalau semata-mata harta, ini belum tentu. Karena dilihat dulu apakah hartanya ini semakin mendekatkan dirinya kepada Allah atau malah makin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hartanya makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia miliki, hidupannya jadi nyaman, akhirnya dia bisa sholat berjamaah, ya, 5 waktu di masjid, dia bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini baik. Tapi kalau gara-gara harta, gara-gara sibuk sama dunia, lalu lupa sama akhirat, sampai akhirnya meninggalkan sholat, jangankan ya mau berjamaah, ya kadang-kadang sholat aja ditinggalkan, maka yang semacam ini, ya hartanya tidak akan bermanfaat baginya. Jadi bukan harta semata yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, tapi bagaimana dia mendapatkan harta tersebut dan bagaimana dia menyalurkan atau menghabiskan harta tersebut. Ya, kalau dia gunakan hartanya untuk berinfak di jalan Allah, ya bersedekah, kemudian apa mewakafkan sehingga menjadi amal yang jariyah, maka ini bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semata-mata mengumpulkan harta, ibadahnya enggak ada, ya bagaimana seseorang bisa ya selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengancam di sini, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, ya mereka itu benar-benar akan dilemparkan ke dalam al-hutamah, ya. Ini nama neraka ya. Wa ma adraka ma al-hutamah? Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Ya. Apa itu neraka hutamah? Neraka hutamah adalah narullahil muqadah. Yaitu neraka Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Ini menunjukkan betapa panasnya api neraka. Sampai-sampai yang terbakar bukan hanya anggota tubuh bagian luar. Bahkan sampai hati yang merupakan organ dalam itu ikutan terbakar. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya ya adab di neraka. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari nerakanya. Dan semoga Allah memasukkan kita semua ke surganya Allah Azza wa Jal. Baik. Jadi ini sifat neraka hutama yang pertama. Ya. Narullahil muqada, apinya menyala-nyala. Allati tattali walal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Saking panasnya. Kemudian neraka hutama juga. Innaha alaihim mu'sada. Di atas neraka hutama itu ada penutup, ya, fi amadim mumaddada. Jadi dalamnya ada tiang-tiang dipanjangkan, rantai dan belenggu yang mencegah orang yang telah dilemparkan ke neraka untuk keluar. Jadi ya dari surah Al-Humazah ini kita belajar ya bahwasannya neraka Allah itu sangat dahsyat siksaannya. Oleh karena itu seorang muslim ketika membaca ayat seperti ini harusnya menjadikan kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kengerian adab neraka Allah Azza wa Jalla dan agar Allah mudahkan kita ya untuk menyaksikan kenikmatan yang ada di surganya Allah Azza wa Jalla. Ya demikian tafsir dari surah Al-Humazah. Baik, kita lanjutkan ya. Surah Al-Asr. Ya, baik. Berarti sekarang ya Ibu Ali Imran ya. Alhamdulillah. Apa boleh Bu Imran. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa. Sesungguhnya manusia-manusia itu pasti dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Masya Allah. Mencoba irap, Bu? Irapnya belum berani, belum bisa. Belum berani ya. Baik, Masya Allah. Muntas ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan, Bu Ali Imran. Naam ya, selanjutnya kita minta Pak Budi ya. Naam Ustaz. Nih Pak Budi, ayo dibaca tafsirnya. Afan, di irab dulu wal asri. Wal asri wawunya huruf ibtidaiyah. Bukan. Ini namanya wawul qastam, huruf sumpah, Pak. Oh, iya huruf kok. Ini ya huruf sumpah ya, Ustaz. Iya, betul. Ya, wawunya huruf sumpah. Al asri itu zorob zaman. Enggak, kalau setelah huruf sumpah itu majrur. Karena huruf sumpah itu bagian dari huruf jar ya. Jadi wawul qasam al-asri majrurun biwawil qasam. Kayak gitu. Berarti karena huruf qasam itu ya, termasuk huruf jar. Kayak jar majrur. Iya, karena wawul qasam itu namanya aja wawul qasam. Dia sebetulnya huruf jar. Nah, Ustaz. Baik. Inna ini taukid, ya huruf taukid. Insana isimnya ini ina. Isimnya ina ya. Naam. Lafi ini dua-duanya huruf ini ya Ustaz ya. Ya lamnya lam taukid, fi-nya lam taukid, fi-nya huruf jar. Husrin ini majrur. Ya. Makanya artinya itu sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena lamnya lam taukid. Ila ini huruf istisna ya Ustaz? Iya betul huruf istisna. Al-lazi. Al-lazina. Al-lazini. Al-lazina. Isim mausul sebagai mustasna. Sebagai mustasna. Naam. Amanu ini apa namanya? Fil. Fil apa? Fil mudori. Fil madi dong. Kan amana yu'minu ya. Amana, amana, fil madi, amanu. Ya? Fil madi. Mana failnya? Wow. Wawunya muntaz. Wa'amilu. Wa'amilus ini atof matuf. Amilunya maktuf ke amanu tadi. Nah, terus as-solihati. Naat ini Ustaz. Ayo coba. Kan terjemahnya dan mengamalkan amalan soleh. Berarti kan amalan soleh ini sebagai objek kan? Oh, maful bi ya Ustaz. Iya, maful bi. Tapi pertanyaannya kenapa dia kasrah Pak? Enggak patah. Bukannya maful bi harus nasob ya? Karena dia apa namanya jama muannas salim. Ya betul. Wa-nya ini wau atof. Tawasau ini matuf ke amilus lagi ke amanu. Naam. Bil haqqi jar majrur. Watawas ini atof matuf lagi ya Ustaz ya? Sama ya. Terus watawas bil sobri jar majrur. Baik, ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khaira. Wafika ya Ustaz. Selanjutnya, ini Arsyani ini Bapak atau Ibu Afan ya? Bapak Ustaz. Iya. Oh, Pak Arsyani Afan, Pak. Takutnya salah nulis Aryan gitu. Tapi Pak Arsyani, silakan Pak, dibaca Pak, tafsirnya. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamallahu biddahri lima fihi min ajaibi qudratillahi addalati ala adimatihi. Azamatihi. Ala azamatihi. Terjemahin dulu apa gimana Ustaz? Jadi belum selesai. Selesain dulu baru terjemahin. Ala anna. Ala anna bani adami. Bani adama. Ala anna bani adama lafi halakati. Halakatin. Ya. Lafi halakatin wa nuqsonin. Halakatin. Wa taqsani. Wa nuqsonin. Wala yajuzu lil abdi ayuqsima illa billah. Fa innal qasama bighairillahi syirkun. Baik, entas. Ayo, diterjemahin. Tafsirnya adalah bahwa Allah bersumpah demi waktu. Di mana di dalamnya merupakan... di mana di dalamnya terkandung keajaiban, kekuasaan Allah. Di mana di dalamnya terkandung keajaiban kuasa Allah yang menunjukkan akan kebesaran Allah. Nah, bahwasanya Bani Adam itu sungguh berada dalam kebinasaan dan kekurangan. Nah, dan tidak dibenarkan kepada seorang hamba itu untuk bersumpah kecuali dengan hanya bersumpah kepada Allah. Maka sesungguhnya bersumpah kepada selain Allah merupakan salah satu syirik besar. Baik. Ayo. Yang ketiga, illal ladzina amanu billahi wa amilu amalan salihan wa usi ba'dhum ba'dan bil istimsaki bil haqqi wal 'amali bi ta'atillah wa sabri 'ala dzalik. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amalan yang salih dan mewasiatkan kepada sesama mereka dengan memegang teguh kepada kebenaran dan beramal dengan taat kepada Allah dan sabar akan amalan tersebut. Baik, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair. Wa jazakallahu khair. Baik. Baik. Ya, sekarang kita bahas surah Al-Asr. Dan ini Masya Allah surat yang sekalipun pendek sekali ya, cuma 3 ayat. Tapi maknanya luar biasa ya. Maknanya ini luar biasa. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatkum." Masya Allah ya. Kalaulah sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya, kecuali hanya surat ini, yaitu surat Al-Asr, niscaya ini cukup bagi mereka. Kenapa Imam Syafi'i sampai mengatakan seperti ini? Karena kandungan makna dari surah Al-Asr ini sangatlah agung. Ya. Kalau kita perhatikan, surah Al-Asr ini berisi tentang ya waktu. Di mana waktu bagi manusia ini sangat menentukan. Ya. Karena seseorang itu adalah ya cuma seputar kemarin, hari ini, dan esok. Ya. Setiap manusia itu akan menghadapi ini. Kemarin, hari ini, dan esok. Ya. Bagaimana seorang muslim itu menjadikan ya hari yang telah berlalu sebagai pelajaran dan ia memaksimalkan apa yang dihadapi di hari ini untuk menghadapi hari esok di akhirat. Ini ya masalah yang pertama dari surah Al-Asr ini. Kemudian di ayat yang kedua, di sini Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi hukum asalnya manusia itu cenderung rugi ya dan lalai. Ya, ini hukum asalnya. Karena memang manusia itu sudah merupakan tabiatnya ya untuk apa namanya menyalahi perintah Allah Azza wa Jal. Jadi memang manusia itu terkadang dikuasai nafsunya sehingga dia ya lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Tapi tidak semua manusia seperti ini, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihati, kemudian beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di ayat yang ketiga ini mengandung makna yang luar biasa, ya. Jadi ayat yang ketiga ini itu menunjukkan tahapan atau level seseorang. Level pertama yang harus dilewati oleh seseorang, ya, yaitu seorang muslim adalah dia harus beriman dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang pertama selalu diawali dengan iman. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, mengatur semua urusan kita. Ya. Dan kita juga meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, apakah pengakuan saja cukup? Tidak. Ya. Pengakuan di lisan tanpa adanya bukti dalam perbuatan ini sia-sia. Ya. Konsep Islam itu adalah qaulun wa amalun. Ya. Al-imanu qaulun wa amalun. Al-Sunnah meyakini bahwasanya yang namanya iman itu adalah qaulun wa amalun. Ya. Perkataan dan perbuatan. Tidak cukup hanya dengan perkataan saja. Ya misalnya seorang mengaku saya beriman, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, maka sia-sia imannya. Ya. Termasuk kalau ada orang yang berbuat baik, ya kita lihat di zaman sekarang ya, banyak orang kafir yang masya Allah kalau nyumbang itu ngalahin kita, sudah triliunan rupiah, ya jutaan dolar. Tapi apakah perbuatan saja cukup tanpa ada iman dalam hatinya? Tentu tidak cukup. Jadi Ahlussunnah itu meyakini harus ada kesesuaian antara qaul dan amal. Antara ucapan dan perbuatan. Jadi setelah kita menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah, kita harus melanjutkan wa'amilus solihati. Ini level yang kedua. Ya. Setelah kita punya iman dalam hati kita, kita ucapkan dalam lisan kita, maka kita aktualisasikan, kita realisasikan dalam perbuatan kita. Dalam bentuk amalan soleh. Ya, amalan soleh yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji. Yang sunnah banyak ya. Salat-salat sunnah, infak, sodakoh, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menjenguk orang yang sakit, dan perbuatan baik lainnya. Ini namanya amalan soleh. Dan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tergantung pada amalannya. Tergantung pada amalannya. Tentu bukan kuantitas amalannya, tapi kualitas amalannya. Ya, seberapa ikhlas dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menentukan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi surah Al-Asr ini bicara tentang level manusia. Level yang pertama iman. Kalau sudah beriman, dia harus lanjut ke level yang kedua yaitu beramal saleh. Ya, dia beramal saleh dalam rangka mencari keriduan Allah Azza wa Jalla. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita nggak boleh masuk surga sendirian ya. Ibaratnya seperti itu. Kita harus berusaha mengajak orang lain. Terutama dimulai dari keluarga kita. Ya. Kemudian baru saudara-saudara kita. Kemudian tetangga kita dan teman-teman kita. Ini level yang ketiga. Kalau sudah soleh, ya. Kan kalau orang yang beramal saleh namanya orang yang soleh kan. Tidak cukup hanya soleh saja. Seorang yang sudah soleh, sudah melaksanakan seluruh kewajiban, bahkan sudah menambah dengan yang sunnah-sunnah, jangan cukupkan, jangan puaskan diri di situ. Kita harus melanjutkan level kita, menaikkan level kita dari yang soleh menjadi muslih. Dari orang yang hanya soleh untuk dirinya sendiri, berubah menjadi orang yang bisa mensolihkan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, itu dengan cara saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, ya. Jadi masya Allah ya, surah Al-Asr ini mengandung makna yang luar biasa sampai Imam Syafi'i mengatakan seperti tadi. Karena memang maknanya itu benar-benar berisi tentang fase hidup manusia, di mana awalnya kita ya mengawali level kita pada level orang yang beriman, lalu kemudian setelah kita meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, maka kita lakukan dalam bentuk perbuatan amalan soleh, sehingga kita menjadi orang yang soleh di sisi Allah Azza wa Jal. Lalu setelah kita sudah menjadi orang yang soleh, kewajiban sudah ditunaikan, sunnah-sunnah sudah banyak yang kita lakukan, maka jangan berhenti di situ. Lanjutkan menjadi pribadi yang musleh. Jadi ada istilah soleh, ada istilah musleh. Dan musleh ini lebih bagus daripada soleh, karena soleh itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau musleh, selain dia mengajak dirinya untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dia pun mengajak orang di sekelilingnya, anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, saudara-saudarinya, tetangganya, teman-temannya, ya diajak juga untuk juga menjadi pribadi yang soleh. Sehingga bayangkan kalau setiap orang soleh mengajak orang lain untuk juga soleh seperti dirinya, akan tercipta dan terbentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang ya diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Ya, sehingga ini ya dari surah Al-Asr ini harusnya memotivasi kita agar kita ya semangat dalam beribadah, semangat dalam mensolihkan diri kita, lalu mensolihkan orang lain. Ya, jadi ada istilah as-salih, ada istilah al-muslim. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menggapai ya derajat orang-orang yang solih dan juga orang yang muslim. Ya, demikian mungkin untuk materinya sampai di sini. Selanjutnya Anda buka sesi tanya jawab ya. Bagi antum yang ingin bertanya, Anda kasih waktu. Seperti biasa kalau ingin bertanya secara langsung tunjuk tangan. Kalau yang apa namanya nggak mau nanya langsung boleh via chat aja ya. Tadi dimulai dari Pak Ardan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apakah fi'il yang maktuf Ustaz itu harus memiliki maf'ulun bih dan fa'il yang sama Ustaz? Enggak mesti. Karena oh, maf'ul itu beda. Jadi maf'ulun bih dan fa'il yang harus sama ya Ustaz ya? Enggak. Bahkan bisa jadi fi'il lazim maktuf ke fi'il muta'adi dan sebaliknya. Oh, na'am Ustaz. Untuk yang kedua, Anda masih bingung detail dari kata layun badanna Ustaz. Itu boleh dijabarin lagi Ustaz? Oh, antum bingung bedanya gimana gitu ya? Iya, itu bedahnya gimana? Ini kan asalnya an badayun bitu ya? An badayun bitu. Iya. Naam. Ini asalnya kan fi'il majhul ya? Nubidha yun bazu kan? Naam. Nubidha yun bazu. Itu kan asalnya marfu dia yun bazu. Tapi yun bazu ini bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu salah satu yang menyebabkan fi'il mudhari yang awalnya mu'rab jadi mabni. Dan dia mabni dengan ya, jadi asalnya yun badu jadi yun badanna. Begitu misalnya Ustaz. Yadribu nih. Yadribu ini kalau ada nun taukid gimana bacanya? Apa Ustaz yadribu? Iya misalnya yadribu. Sambungkan dengan nun taukid. Yadribanna Ustaz ya. Naam, yaktubu. Yaktubanna Ustaz. Yahsibu. Yahsibanna. Nah ini caranya. Tapi berhubung ini majhul, maka dia yun bada. Ya. Asalnya yun badu. Saya paham. Naam. Ini nun taukid ini ada di penjelasan di buku Nahu itu Ustaz? Enggak ada. Soalnya itu udah level yang lanjut sih. Tapi sempat disinggung ketika kita membahas fi'il yang mabni. Ada. Naam Ustaz. Karena, jazakallah khair. Kan, wah ya. Jadi kan fi'il mudhari itu kan hukum asalnya mu'rab ya. Kecuali yang domir hunna dan antuna. Dan juga ya fi'il yang mudhari yang asalnya mu'rab tadi bisa jadi mabni kalau dia bersambung dengan nun. Apa namanya? Nun taukid ya. Baik. Oh naam Ustaz. Ada lagi? Jazakallah khair. Udah Ustaz. Itu aja Ustaz. Baik. Wa jazakallah khair. Afan, Anda mau lihat pertanyaan di chat ya? Pak Reski bertanya, adroka ini fi'il mudhari', mazid atau apa? Jadi adro yudri ya. Adro yudri itu fi'ilnya. Dan dia fi'il mutaaddi ya. Adro yudri. Buktinya kafnya itu kan sebagai maf'ul bih, adroka. Adroka itu apa? Memberitahumu ya. Jadi ma adroka, adroka ini adalah fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya kembali kepada ma, kemudian kafnya adalah maf'ul bih, ya seperti itu. Ya kalau tasrifannya adra yudri idra'an, ya. Baik ya, karena sebentar lagi ya waktu berbuka di Jakarta mungkin tinggal 20 menit lagi. Demikian ya untuk pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.